الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan-amalan setelah salam. Termasuk di antara amalan yang disyariatkan apabila seseorang menyelesaikan sholat wajib adalah mengangkat suara ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaharkan, mengeraskan suara. Namun mengeraskan suara di sini masing-masing mengeraskan suaranya. Yang ini mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang ini juga mengangkat suaranya, masing-masing mengangkat suara tanpa harus dikomando, tanpa harus ada yang memimpin, namun masing-masing mengangkat suara. Ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menurut pendapat yang lebih sahih dari madhab para ulama, yang pada hakikatnya banyak di antara kaum muslimin bahkan yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, kepada ittiba'us salaf, mereka justru melalaikan amalan ini, mengangkat suara ketika berzikir setelah salat dalam keadaan dalil-dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan pendapat ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ma'bad Maula Ibn Abbas. Beliau memberitakan bahwa Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma memberitakan أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa mengangkat suara ketika berzikir. Perhatikan ucapan Ibn Abbas ini. Mengangkat suara ketika berzikir, tatkala kaum muslimin selesai dari mengerjakan salat wajib, itu yang diamalkan di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu." Aku mengetahui hal itu ketika mereka menyelesaikan salatnya, salat wajib, di mana aku mendengarkan mereka berzikir, mereka mengangkat suaranya ketika berzikir selepas salat wajib. Hadis ini sangat jelas sekali. Abdullah bin Abbas menghikayatkan tentang apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa mereka mengangkat suaranya ketika berzikir. Jadi bukan dengan cara dibaca dengan lirih, diangkat suara. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kuntu a'rifu qidaa'a salati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitakbir." Aku mengetahui selesai salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan takbir beliau. Berarti beliau mendengarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan ucapan takbirnya. Dalam lafaz Al-Imam Muslim rahimahullah, Ibn Abbas mengatakan, "Ma kunna na'rifu qidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ucapan takbir. Ini akan ada pembahasan berikutnya bahwa selepas salat wajib termasuk di antara amalan sunnah seseorang bertakbir. Seseorang mengucapkan takbir sebelum dia berzikir dengan zikir-zikir yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kata beliau, وقد دل حديث ابن عباس على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل الظاهر وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك. Dalam hadis Ibn Abbas telah menunjukkan tentang diangkatnya suara ketika bertakbir selepas salat wajib, dan dalil ini dijadikan pendapat secara zahir oleh sebagian dari madhab al-zahiriyah, dan dinukil dari kebanyakan para ulama. Mereka mengatakan bahwa yang afdal selepas salat adalah al-israr bidzikr, yaitu berzikir dengan suara lirih. Ini dinukil dari banyak dari kalangan para ulama. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau juga berpendapat bahwa yang dianjurkan bagi seorang selepas salat wajib adalah berzikir dengan suara pelan, dengan suara lirih, suara sir. Dan beliau memahami bahwa hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan tentang mengangkat suara ketika berzikir ini dilakukan oleh mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bersifat terus-menerus, namun Rasulullah mengangkat suaranya ketika berzikir tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang lafaz-lafaz zikir yang biasa beliau amalkan. Jadi dari sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, secara umum ada tiga pendapat dalam hal berzikir selepas salat. Pendapat yang pertama yang telah disebutkan tadi, disyariatkannya menjaharkan, mengangkat suara ketika berzikir. Pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan mengecilkan suara ketika berzikir. Dan pendapat yang ketiga juga berpendapat yang sama, dianjurkannya mengecilkan suara kecuali apabila dia bertujuan untuk mengajarkan kaum muslimin tentang zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini juga disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, kata beliau ketika menjelaskan hadis Ibn Abbas, هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. Ini merupakan dalil yang menjadi pendapat sebagian para ulama ussalaf bahwa disukai, dianjurkannya mengangkat suara ketika bertakbir dan ketika berzikir selepas salat wajib. Dan termasuk di antara yang menyukai amalan ini yaitu berzikir dengan suara keras dari kalangan mutaakhirin adalah Ibnu Hazm Adh-Dhahiri rahimahullahu taala, dan dinukil pula oleh Ibnu Battal dan yang lainnya. Kemudian beliau menukil adanya pendapat yang ini merupakan pendapat mayoritas para ulama tentang tidak dianjurkannya mengangkat suara baik ketika berzikir dan ketika bertakbir. Lalu kata beliau, wahamal Syafi'i rahimahullah taala هذا الحديث على أنه جاهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جاهروا دائما. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى memahami hadith Ibn Abbas bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya pada waktu tertentu saja dan itu tidak lama, sebab tujuan beliau adalah mengajarkan kepada mereka cara berzikir selepas salat, bukan mereka senantiasa mengeraskan suara secara kontinu, secara terus menerus. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fakhtara lil imam wal ma'mum ay yadhkur Allah azza wa jalla ba'da al faragh min as salah wa yukhfiyan dhalika. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullah taala memilih untuk imam dan makmum ketika berzikir kepada Allah selepas salat, hendaknya mereka mengecilkan suaranya. Illa ayyakuna imaman yuridu ayyuta'allama minhu. Kecuali apabila dia seorang imam yang akan diambil ilmu darinya tentang tata cara berzikir. Fayajhar. Maka dianjurkan bagi imam mengeraskan suaranya. Hatta ya'lama annahu qad tu'allima minhu thumma yusir wa humila al-hadith 'ala hadha, hingga diketahui bahwa telah diambil ilmu dari imam tersebut, lalu kemudian imam kembali mengecilkan suaranya. Dan hadith Ibn Abbas dibawa kepada pemahaman ini, bahwa mengangkat suara ketika berzikir yang dimaksud dalam pemahaman al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yaitu mengangkat suara dengan tujuan memberi pelajaran kepada para makmum tentang tata cara berzikir. Kalau kita melihat apa yang dinukil oleh para ulama dan para pengikut madhab Imam Syafi'i dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, lalu kita melihat sekian banyak dari mereka yang mengaku dan menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i, apa yang mereka lakukan selepas sholat? Mengeraskan atau mengecilkan? Menjaharkan, mengeraskan. Ya, begitu selesai sholat mereka langsung mengeraskan suaranya, berzikir. Bahkan mereka berzikir secara berjamaah. Dari sini kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan, yang diamalkan oleh sekian banyak dari mereka yang menganut madhab al-imam syafi'i, sungguh mereka telah menyelisihi madhab al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala dalam hal berzikir selepas salat. Sebab al-imam syafi'i rahimahullah berpendapat yang disunnahkan, yang dianjurkan berzikir selepas salat dengan suara lirih, bukan dikeraskan. Dikeraskan itu hanya bertujuan untuk mengajarkan kepada para makmum, dan itu bagi imam, bagi imam. Namun yang mereka lakukan, imam makmum seluruhnya mengeraskan bacaan zikir mereka, menyelisih madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, bahkan imamnya yang menjadi pimpinan zikirnya lalu diikuti oleh para makmum. Ini sangat jelas sekali menyelisihi amalan dan anjuran yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun kita kembali kepada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa hadis tersebut secara zahir menunjukkan disyariatkannya. Tidak disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan mengangkat suaranya untuk membab ta'lim, untuk mengajarkan tata cara zikir, tidak disebutkan. Maka asal hukum apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang dianjurkan, yang disyariatkan, dan itu yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Al-Qadhi Abu Ya'la beliau mengatakan zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imam al-jahr bidzikri wa du'a aqiba as-salawat bihaitsu yusmi'u al-ma'mum wa la yazidu 'ala dhalik. Zahir dari pendapat dari Imam Ahmad bahwa disunnahkan bagi imam mengeraskan zikir dan menjaharkan doa selepas salat-salat, yaitu mengeraskan yang bertujuan untuk memperdengarkan para makmum. Jadi mengeraskan zikir yang memperdengarkan para makmum dan tidak lebih dari itu. Jadi tidak terlalu dikeraskan, tapi dijaharkan. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la yang menisbatkan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad menganjurkan untuk mengeraskan, tapi mengeraskan yang sifatnya diperdengarkan kepada makmum, tidak lebih dari itu. Wa dzukira an Ahmad nususan wa dzakara an Ahmad nususan tadullu ala annahu kana yajhar bi ba'dhi dzikr wa yusirru du'a. Dan beliau juga menyebutkan dari Imam Ahmad ada beberapa perkataan beliau menunjukkan bahwa Imam Ahmad mengeraskan sebagian zikir, tidak seluruhnya. Ketika berzikir dikeraskan, namun ketika berdoa dikecilkan. Lalu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ. Dan ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwa yang dianjurkan untuk dikeraskan adalah zikir, bukan doa. Adapun doa dianjurkan untuk mengecilkan suara ketika seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika berzikir selepas salat, maka dikeraskan. Lalu kata beliau, wa annahu la yakhtassu dhalika bil imam, bahwa mengeraskan zikir itu tidak khusus untuk imam. Fa inna haditha ibn Abbas hadha zahiruhu yadullu ala jahri al-ma'mumin aidha. Karena hadith Ibn Abbas secara zahir juga menunjukkan bahwa para makmum dianjurkan untuk juga menjaharkan, mengeraskan bacaan zikirnya selepas salat. Ini juga yang disebutkan oleh Ibn Hubairah dalam kitabnya Al-Ifsah an Ma'ani As-Sihah. Kata beliau, fi hadzal hadits dalilun ala anna raf'an nasi aswatahum bidzikr 'inda inqida'il maktubati sunnah. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa mengangkat suara, kaum muslimin mengangkat suara mereka dengan berzikir selepas salat-salat wajib merupakan amalan sunnah. Merupakan amalan sunnah. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Zubair. Beliau menukil dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an, bahwa Abdullah ibn Zubair yaqulu fi dubri kulli salatin hina yusallim. Abdullah ibn Zubair, beliau mengucapkan pada setiap penghujung salat pada saat beliau telah mengucapkan salam. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Ini yang biasa diucapkan oleh Abdullah bin Zubair selepas salat wajib, selesai salam. Beliau mengucapkan ini. Setelah beliau mengucapkan ini, apa kata beliau Abdullah bin Zubair? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa yuhallil bihinna. Apa makna yuhallil dari kata tahlil atau al-ihlal? kata para ulama, yang dimaksud adalah raf'us saut, mengangkat suara dengan zikir-zikir tersebut. Oleh karena itu, seorang yang mengucapkan talbiyah ketika haji, itu disebut ihlal. Al-ihlalu fil hajj. Al-ihlal maknanya ucapan talbiyah dengan suara yang dikeraskan. Labbaik Allahumma labbaik. Maka yuhillu atau yuhallilu bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya dengan zikir ini setiap penghujung salat wajib yang beliau kerjakan. Maka hadis-hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jelas sekali menunjukkan tentang disyariatkannya mengeraskan suara berzikir setelah selesai salat-salat wajib. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh para ahli tahqiq, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syekh Nubaz Ibn Utsaimin dan yang lainnya. Kata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah, as-sunnah al-jahru bidzikr aqiba salawatil khams wa aqiba salatil jum'ah ba'da taslim. Yang sunnah adalah menjaharkan, mengeraskan zikir selepas salat-salat lima waktu dan selepas salat Jumat setelah mengucapkan salam. Syekh Ibn Utsaimin juga mengatakan al-jahru bidzikr ba'da salawatil maktubati sunnah, bahwa mengeraskan bacaan zikir setelah salat-salat wajib adalah amalan sunnah. Lalu beliau menukil bahwa termasuk di antara yang memilih pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan segolongan dari kalangan para ulama ussalaf dan al-khalaf. Walhasil ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah termasuk di antara amalan sunnah, dan sepatutnya bagi kita untuk menghidupkan amalan ini. Tidak melihat kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, namun kita beramal berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya hadis Abdullah bin Abbas tentang disyariatkan yang mengangkat suara ketika berzikir. Kita juga memiliki hadis Abdullah bin Zubair dalam riwayat Imam Muslim tentang diangkatnya suara ketika berzikir. Maka mengangkat suara ketika berzikir selepas salat-salat wajib merupakan amalan yang dianjurkan. Barakallahu fikum. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.